biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlerai janji kita. Mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita. Mungkin takdir yang bersama menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasih ku hilang, ku kunci hati untukmu. Kumpulah kenangan indah, simpanlah sendam janji kita, mungkin takdir yang